ini terjerumus dalam syirik rububiyah. Yang terakhir tadi apa? Syirik dalam ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Syirik dalam ucapan, orang yang bersumpah dengan selain nama Allah demi waktu. Demi waktu boleh atau tidak? Tidak boleh, karena waktu adalah ciptaannya Allah. Lah itu Ustaz, wal asri. Apa? Wal asri. Yang bersumpah mengucapkan wal asri itu siapa? Allah. Ya terserah Allah. Allah yang menciptakan al asri, ya terserah Allah bersumpah. Kalau kita ya manut sama Allah, wong kita bukan yang menciptakan al asri. Kalau kita manusia enggak boleh. Kalau Allah terserah Allah. Wasyamsi, apa lagi? Wallaydi. Terus wassama'i. Banyak. Ya, wattini wazaituni, terserah Allah. Tapi kalau kita manusia enggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Ini syirik dalam ucapan. Syirik dalam perbuatan. Apa itu? Saya contohnya tawaf di selain Ka'bah. Tawaf di selain Ka'bah. Misalnya tawaf di sekeliling kuburan misalnya. Ini termasuk syirik dalam perbuatan. Terakhir syirik dalam keyakinan. Contoh, meyakini bahwa ada yang tahu hal gaib selain Allah. Ada yang tahu hal gaib selain Allah. Ini syirik dalam keyakinan. Biasanya ini orang-orang yang masih demen pergi ke dukun. Para tidak normal. Orang tidak pintar. Bukan orang pintar. Jadi meyakini ada hal yang mengetahui hal gaib selain Allah. Ini adalah syirik dalam keyakinan. Nah, orang yang merealisasikan tauhid adalah orang yang menjauhi syirik dengan segala jenisnya. Semuanya. Mau yang akbar, mau yang asghar. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Mau syirik yang berbentuk perkataan, perbuatan maupun keyakinan, semuanya dia jauhi. Berarti kesimpulannya apa? Kriteria terbesar orang yang merealisasikan tauhid, kriteria terbesar orang yang merealisasikan tauhid adalah meninggalkan syirik dengan segala jenisnya. Meninggalkan syirik dengan segala jenisnya. Saya ulangi, kriteria terbesar orang yang merealisasikan tauhid adalah meninggalkan syirik dengan segala jenisnya. Jadi enggak pilih-pilih, oh ini syirik asghar, enggak apa-apa. Kalau syirik akbar baru enggak boleh. Semuanya enggak boleh. Mau akbar, mau asghar, semuanya enggak boleh. Ini kesimpulan dari ayat yang kita baca. Nah, sekarang kita memasuki dalil yang terakhir. Ini yang panjang dalilnya. Ya, silakan dibuka halaman 138. Falyaqra Hasan Abdullah. Mana Hasan? Iqra. Adalah hadis yang terakhir yang dibawakan dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisab. Dan kata-kata dakhala jannata bi ghairi hisab ada dalam hadis ini. Masuk surga tanpa hisab. An Husain ibn Abdurrahman qal kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair. Husain bin Abdurrahman berkata, aku sedang berada bersama Sa'id bin Jubair. Faqala, lalu beliau berkata. Siapa yang berkata? Siapa? Husain apa Sa'id? Sa'id apa Husain? Sa'id apa Husain? Husain apa Sa'id? Faqala ayyukum ra'al kawkabal ladzi qaddal barihah. Siapa di antara kalian yang semalam melihat ada bintang jatuh? Siapa yang tadi malam melihat ada bintang jatuh? Fakultu, maka aku pun menjawab, ana, saya yang semalam melihat bintang jatuh. Thumma kultu, kemudian aku melanjutkan omonganku, ucapanku. Ama inni lam akun fi salatin. Semalam aku ini bukan sedang sholat. Walakinni ludirtu. Tapi tadi malam aku ini tersengat hewan berbisa. Makanya bangun. Kenapa beliau menyampaikan seperti ini? Kata para ulama, supaya tidak disangka melakukan sesuatu yang tidak beliau lakukan. Beliau tidak ingin disangka melakukan sesuatu yang tidak beliau lakukan. Rata-rata orang pada zaman itu kalau malam enggak tidur, rata-rata sedang sholat tahajud. Begitulah para ulama kita mengajarkan kepada kita untuk tidak mengaku-aku sesuatu yang tidak kita kerjakan. Beliau tidak mengaku-aku, bahkan menepis anggapan itu. Tidak sedikit di antara kita yang mengklaim sesuatu yang tidak dia lakukan. Ada masjid bagus sekali di samping rumahnya dia. Orang-orang, wah ini yang bangun Pak Anu ini. Diem aja dia, padahal enggak. Padahal di dalam hati, alhamdulillah, saya enggak pernah nyumbang, tapi orang pikir saya yang bangun. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mengklaim, mengaku, ini yang bangun saya ini. Padahal dia cuma jadi panitia pembangunan. Ngumpulin duit dari orang banyak. Dia ngakunya, ini saya yang bangun. Dia gak mau ngomong, saya ini panitianya. Gak ngomong. Ngomongnya, saya ini yang bangun. Gak boleh. Al-mutashabbi' bima lam yu'ta. Orang yang mengklaim sesuatu yang tidak dia lakukan. Maka ulama ini kasih contoh kepada kita. Dia tepis itu. Semalam saya bisa melihat bintang jatuh bukan karena saya sedang bangun malam, bukan. Tapi karena semalam saya disengat binatang berbisa. Faqala fama sana'ta. Maka beliau pun ditanya, terus apa yang kamu lakukan? Setelah engkau disengat binatang berbisa, apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu. Aku ruqyah. Aku ruqyah. Boleh atau tidak? Boleh, benar. Ruqyah itu bukan hanya untuk penyakit-penyakit yang sifatnya non psikis, non fisik. Sebagian orang kalau dengar kata ruqyah identik, wah ini orang kesurupan, ya. Orang kena sihir. Enggak, ruqyah itu bukan hanya untuk penyakit-penyakit non fisik, termasuk penyakit fisik. Ustaz, kalau batuk itu bisa diubah? Bisa. Masa Ustaz? Bisa. Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa. Apa syifa? Obat, penyembuh. Dan di dalam ayat tersebut Allah tidak mengatakan syifa dalam penyakit kesurupan, tok, enggak kan? Syifa berarti kan semuanya. Kalau penyakit psikis sesat, orang gila, bisa, bisa. Enggak percaya? Coba. Kalau tersengat lebah, langsung baca ruqyah. Berarti kita nyari lebah dulu, Ustaz. Enggak usah. Nanti kalau misalnya antum pas tersengat, langsung baca Al-Fatihah. Pernah Ustaz? Pernah. Alhamdulillah, dengan izin Allah sembuh. Anak punya ruang buat kerja di langit-langitnya itu ada tawon, bikin rumah. Mau dibuang gak berani, karena semakin besar sarangnya. Seperti biasa, ada kursi, ada meja, ada komputer. Kalau lagi kerja sudah depan komputer, nulis itu. Pulang dari masjid, pengen nulis, langsung nyalain lampu, duduk. Tanpa ngecek di kursi ada apa. Ternyata begitu duduk, mak cenut. Ada tawon jatuh dari atas. Mungkin tawonnya sudah uzur mungkin ya. Ya. Sudah lansia. Tawon segini. Bukan tawon kecil, tawon kalau di istilah kami tawon baluh. Tawon apa? Gas. Endas ya, tawon endas. Ya. Segini. Masya Allah. Ya saya gak bisa nyalahkan dia, dia gak bisa nyalahkan saya. Saya gak bisa nyalahkan dia, karena mungkin satu dia baru jatuh. Dan dia juga gak bisa nyalahin saya, kok jatuhnya di kursi. Ya. Kursi kan tempat duduk. Masya Allah, sakitnya luar biasa dan panasnya luar biasa. Alhamdulillah saat itu langsung ingat. Oh ya rukyah. Bacain Al-Fatihah sudah. Di sebul tangan, dipegangin gitu, sambil dilus-lus ya. Sekali, belum. Dua kali, tiga kali, empat kali. Terus subhanallah. Lama-lama itu panasnya itu turun. Turun, turun. Sakitnya juga sama, berkurang, berkurang, berkurang, sampai tidak terasa. Jadi ruqyah itu bukan cuma untuk penyakit non fisik, bukan hanya untuk penyakit non fisik, orang kesurupan, bukan hanya itu. Irtaqaitu. Qala fama hamalaka ala dzalik? Beliau ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Landasanmu apa? Qultu haditsun haddatsanahu Syabi. Landasannya adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Syabi kepadaku. Wa ma haddatsakum? Apakah hadis yang disampaikan oleh Syabi kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'aynin aw humatin. Hadis yang disampaikan oleh Syabi dari Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau berkata tidak boleh ruqyah kecuali dari ainin, orang yang terkena ain, pandangan iri, dengki, hasad, au humatin. Humah ini bisa ditafsirkan meriang, ya, meriang, panas, bisa ditafsirkan tersengat, hewan yang berbisa, ya. Punya makna ganda humah. Jadi beliau ini meruqyah sengatan binatang berbisa itu karena punya landasan. Begitu mendengar apa yang disampaikan, maka beliau berkata, qad ahsana manintaha ila ma sami'a. Siapapun yang mengamalkan apa yang dia dengar, sudah bagus. Ini namanya etika. Jadi kalau kamu punya dalil, sudah bagus itu. Pokoknya kamu melakukan ini ada landasannya. Walakin, tapi, ini namanya etika. Jadi kalau ingin menyampaikan sesuatu, jangan langsung, oh, salah itu. Aku ngajinya gak gitu. Ya ente ngajinya gak gitu. Ana ngajinya gini. Gak bisa. Harus ada etika. Jadi jangan dipikir semua orang itu gak ada apa-apanya dibandingkan kita. Kita ini yang paling keren. Nah, belum tentu. Maka ulama ini ngajarin kepada kita bagaimana cara memberi masukan. Oh ya sudah, kamu punya landasan, tapi ini ada hadis yang lain. Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, uridat alayyal umam. Uridat alayyal umam. Aku diperlihatkan, kata Nabi SAW, umat-umat semuanya. Faraitun nabiyya wa mahu rahtu. Ini dalam beberapa, dalam kata para ulama, dalam mimpi. Jadi Nabi SAW mimpi diperlihatkan umat-umat manusia semuanya. Apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW? Ra'aitun nabiyya wa mahu rahtu. Aku melihat ada nabi bersama dengan serombongan pengikutnya. Wa nabiyya wa mahu rajulu wa rajulan. Ada lagi nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua. Wa nabiyya laysa mahu ahad. Dan bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Idrufi Ali sawadun azimun. Tiba-tiba aku diperlihatkan ada orang banyak. Fadhonantu annahum ummati. Sampai aku pikir ini adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka kemudian malaikat yang mengantarkanku berkata, bukan, ini adalah Musa dan umatnya. Berarti umatnya Nabi Musa termasuk yang banyak. Fanadhartu fa idza sawadun adzimun. Kemudian aku melihat lagi, ternyata ada rombongan yang lebih banyak. Faqila li hadhihi ummatuka. Maka kemudian malaikat berkata, nah ini baru umatmu. Umat Nabi kita SAW yang paling banyak. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Dan di antara umatmu ini ada 70.000 orang yang bakalan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Berapa orang? 70.000 orang. Si kumanan? Para sahabat saja sudah 100.000. Para sahabat sudah 100.000. Kita dapat bagian atau enggak, Ustaz? Wallahu a'lam. Tapi ada kabar gembira bahwa Nabi SAW minta tambahan kepada Allah supaya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab gak cuma 70.000. Akhirnya ditambah oleh Allah dalam hadis riwayat Ahmad dalam kitab beliau Al-Musnad, ditambahi sama Allah setiap 1.000. Setiap apa? 1.000 dari yang 70.000 ditambahi 70 ribu. Berapa? Setiap 1000 dari yang 70 ribu ditambahi 70 ribu. Mudeng? Paham? Jadi 70 ribu kan sudah tuh. Setiap 1000 dikasih bonus apa? 70 ribu lagi. Berapa? Hitung sendiri. Ya lumayan lah. Ya, sekian juta. Sekian juta. Thumma nahadha fa dakhala manzilahu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti itu, beliau bangkit masuk ke rumah. Entah ada urusan, entah beliau pengin bikin penasaran. Wallahu a'lam. Ya. Entah beliau ada urusan di rumah, maka beliau masuk, enggak dirampungkan untuk menjelaskan siapa 70 ribu ini. Atau karena memang sengaja beliau SAW ingin membuat para sahabat ini melakukan apa istilahnya itu? Brain apa? Brain apa? Storming ya? Storm ya, menghangatkan otak gitu ya kira-kira ya, ngajak supaya para sahabat tuh mikir gitu loh kira-kira, membiarkan para sahabat untuk berpikir, mendiskusikan kira-kira 70 ribu ini siapa. Fahadhanna sufi ulaik, maka benar para sahabat pun mereka berdiskusi hangat tentang siapa kira-kira 70 ribu ini. Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan, fala'allahumul ladhina sahibu Rasulullah SAW. Kayaknya 70 ribu orang itu para sahabat. Wah, para sahabat. Waqala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan, fala'allahumul ladhina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Sebagian mengatakan, oh kayaknya yang 70 ribu ini adalah mereka yang lahir dari keluarga Muslim dan tidak pernah berbuat syirik sekalipun. Wadzakaru asya'a. Dan ada lagi para sahabat yang menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Dan rata-rata apa yang disebut oleh sahabat itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang betul-betul masuk akal. Bukan kemungkinan-kemungkinan ngawur keadaan. Ya, sahabat ma'ruf, orang yang tidak berbuat syirik ma'ruf, ya, punya keistimewaan. Fa kharaja 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, para sahabat cerita, wahai Rasul, tadi kita ini berdiskusi tentang orang yang 70 ribu itu siapa? Fa qala, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70 ribu orang itu adalah mereka yang memenuhi 4 kriteria. Berapa? 4. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Yang kedua, wala yaktawun. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Orang yang tidak gampang-gampang minta diruqyah. Orang yang tidak minta diruqyah. Bolehkah minta diruqyah? Boleh atau tidak? Tolong dong ruqyah anak. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi makruh. Kenapa makruh? Karena biasanya kalau kita minta kepada orang lain untuk meruqyah kita, ada sedikit ketergantungan hati kepada orang tersebut. Apalagi masalah ruqyah. Ya. Masalah ruqyah itu ketergantungan hati itu sangat besar. Ustadz Anu itu terkenal ruqyahnya mandi. Apa mandi? Manjur. Udahlah, kesana aja. Biasanya cepat keluar. Ustadznya baru datang aja udah kelojotan itu. Baru assalamualaikum langsung geblek. Kalau ustadz yang lain sudah baca berbusa-busa nggak keluar-keluar. Udah sama ustadz Anu aja. Ada apanya? Ketergantungan. Maka makruh. Tapi boleh. Boleh. Ya. Ini Nabi sedang membahas tentang orang yang tauhidnya level paling tinggi. Kan kita sudah sampaikan. Yang level paling tinggi bukan hanya meninggalkan yang haram. Yang makruh pun ditinggalkan. Ini Nabi sedang membahas manusia level tinggi. Kalau levelnya biasa-biasa saja ya tidak apa-apa. Tapi ya nanti tidak mendapatkan peluang untuk masuk surga tanpa hisab. Ya masuk surga mungkin, tapi dengan hisab. Ini kriteria yang pertama. Apa tadi? Tidak minta diruqyah. Nah, kalau kita lihat teman kita, ya udah nggak usah nunggu dia minta, kita ruqyah aja, kasihan. Ya, kalau kita lihat teman kita butuh, nggak usah nunggu dia minta sama kita, kasihan dia. Sudah kita langsung ruqyah saja. Empati kita ditumbuhkan. Yang kedua, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Yang diistilahkan oleh orang Arab dengan al-kayyu. Apa? Al-kayyu. Apa itu Ustaz? Ya besi panas ditempelin. Masya Allah. Itu ngobati iya. Dan orang-orang Arab itu meyakini bahwa al-kayyu adalah pengobatan terakhir. Yang bisa hampir dipastikan bakalan sembuh. Ketika seluruh alternatif yang lain tidak mempan. Maka alternatif terakhir adalah al-kayyu. Kenapa ini juga termasuk yang makruh? Karena pertama itu pengobatan dengan api. Yang kedua ada semacam keyakinan ini pasti sembuh. Padahal yang punya hak prerogatif untuk menyembuhkan adalah Allah. Ini kenapa rahasianya tidak boleh atau makruh. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Tidak bertatoyur. Tatoyur itu dari kata toirun. Apa artinya toir? Burung. Berarti kalau tatoyur itu adalah keburungan gitu. Ada buku terjemahan. Ketika membahas doa menghadapi tatoyur, apa tulisan terjemahannya? Doa menghadapi kemanuan. Diambil dari kata manuk. Akhirnya jadinya tatoyur kemanuan. Kemanuan itu apa? Tatoyur itu adalah semacam mitos. Mitos ketika melihat burung terbang ke kanan atau terbang ke kiri. Itu awalnya seperti itu. Saat dia keluar rumah mau melakukan safar, ya ngelihat burung makbler. Ke kanan, lanjut. Terbangnya kemana? Ke kiri. Gak jadi. Kalau gak ada burung, Ustaz, ngambil burung. Mereka ngambil burung, kemudian diterbangkan. Nanti burungnya terbangnya kemana, itu yang dijadikan patokan. Berangkat atau tidak berangkat. Padahal sebenarnya kan bisa saja burungnya kita gusah kemana? Ke kanan. Kalau pengen berangkat. Kalau gak pengen berangkat, kita gusah ke kiri. Masya Allah. Ya begitulah orang-orang jahiliyah. Dan di zaman ini tidak sedikit orang yang seperti itu. Awalnya memang mitos itu berawal dari burung. Tapi kemudian semakin ke sini enggak cuma khusus masalah burung saja. Angka. Angka berapa? 13. Angka berapa lagi? 4. Anak pernah naik pesawat, kursi nomor 13 enggak ada. Ya, jadi dari 12 langsung 14. Kursi nomor 13 ditiadakan. Pernah saya naik pesawat beberapa maskapai seperti itu. Pernah saya nginep di sebuah hotel, lantai 4 enggak ada. Jadi lantai 3 langsung lantai 5. Di lift itu nomor 4 tuh enggak ada. Saking takutnya orang dengan angka 4. Berarti enggak bisa nikah 4 itu. Berarti sampai 3 tok itu. Mau nambah 4 enggak bisa nih. Rugi tenan nih. Ini mitos. Tidak percaya mitos. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini intinya. Bertawakal hanya kepada Allah. Jadi inti dari empat kriteria itu ada di nomor yang keempat. Dia ruqyah, tawakalnya kepada Allah. Dia kai, tawakalnya kepada Allah. Enggak percaya mitos karena dia bertawakal kepada Allah. Intinya di sini. Faqama Ukkashatu ibnu Mihsan faqala. Ketika Nabi sedang menyampaikan seperti itu, tiba-tiba seorang sahabat namanya Ukkashah ibnu Mihsan, beliau berdiri dan berkata, Udu'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasul, doakan aku supaya termasuk dari golongan tersebut. Golongan apa? 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Nabi SAW pun mengatakan, anta minhum. Kamu termasuk golongan itu. Masya Allah. Jaminan dari siapa? Rasulullah SAW. Thumma qama rajulun akhar. Berdiri lagi orang yang kedua. Dan berkata, seperti apa yang disampaikan oleh Ukkashah. Wahai Nabi, doakan aku juga termasuk golongan itu. Nabi SAW bersabda, sabaqaka biha Ukkashatu. Jawaban Nabi, kamu sudah keduluan Ukkashah. Kata sebagian ulama, ini menunjukkan sopan santun tutur kata halus Rasul SAW. Orang tersebut mungkin tidak punya kriteria untuk masuk dalam 70 ribu. Sedangkan Ukkashah punya. Tapi Nabi SAW tidak ingin menjatuhkan mental orang tersebut. Maka bahasa yang dilakukan digunakan oleh Nabi SAW, sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah kedahuluan sama Ukasha. Nabi SAW enggak belak-belakan. Kamu? Oh, enggak masuk ente. Enggak. Karena hal itu akan bikin down. Inilah namanya seni berkomunikasi. Guru berkomunikasi dengan murid. Santri senior berkomunikasi dengan santri junior. Musyrif berkomunikasi dengan anggota. Santri berkomunikasi dengan ustadznya. Ini ada seninya. Ya. Ada seorang ulama namanya Ar-Rabi'. Siapa? Ar-Rabi'. Terkenal ulama besar. Beliau pernah berguru sama Imam Syafi'i. Duduk di majelis. Duduk di majelis. Gak paham-paham. Rabi ini gak paham-paham. Maka Imam Syafi'i mengulang syarahnya. Diulang sekali gak paham, dua kali gak paham, tiga kali gak paham. Di majelis ini. Sampai 40 kali diulang sama Imam Syafi'i. Supaya Ar-Rabi ini paham. Dan ternyata gak paham juga. Akhirnya Ar-Rabi ini mundur. Jadi santri. Karena merasa malu sama teman-temannya. Sudah. Setelah keluar. Dikejar sama siapa? Imam Syafi'i. Wahai Rabbi. Seandainya aku bisa memahamkan ilmu ini kepada kamu. Seperti aku suapi engkau makanan. Aku akan suapi engkau makanan. La at'amtuhu it'ama. Andaikan aku bisa memberikan ilmu ini seperti aku suapi engkau, aku akan suapi engkau. Jangan pergi. Sini. Ku ajari sampai paham. Diulang lagi sama Imam Syafi'i. Entah sampai berapa puluh kali sampai beliau paham. Jadilah Ar-Rabi ulama besar. Dengan ketekunan siapa? Biidznillah dengan ketekunan Imam Syafi'i. Jadi guru itu yang dawa ususe. Apa dawa ususe? Yang sabar. Tapi santrinya jangan memanfaatkan. Ustaznya sabar. Turuwe. Jangan gitu. Ya, sama-sama tepo seliro. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang yang sempurna dalam merealisasikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Orang yang sempurna dalam merealisasikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Alhamdulillah selesai kita dari bab ini. Dan insya Allah pada daurah berikutnya kita akan mulai dari bab yang ketiga, yaitu bab al-khauf minasyirki. Insya